السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ونصلي ونصلي على نبينا محمد ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, walaupun tadi ada kendala teknis, tapi alhamdulillah Allah urai dan Allah beri pertolongan sehingga kita bisa kembali bertemu dan kembali bersama Riyadus Salihin, karya besar dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, buku yang berisi ilmu tentang kehidupan keseharian kita, tentang bagaimana kita harus beriman, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus melangkah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita itu indah layaknya orang yang hidup di taman yang diisi oleh orang-orang soleh atau riyadus solihin. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Dan itu salah satu kunci keberhasilan para ulama di dunia ilmu. Sebagaimana disampaikan Al-Imam Abu Hanifah, kata beliau, aku mendapatkan ilmu itu dengan bersyukur kepada Allah, dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang yang bersyukur itu Allah akan tambah. Makanya mental bersyukur ini penting, dan salah satu tujuan dari belajar itu menumbuhkan mental bersyukur. Sebagaimana marilah perkuat syahadatan kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga iman kita, tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirin Allah muliakan, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta pada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama bab yang sangat besar, yaitu perintah menunaikan amanat. Perintah menunaikan amanat. Dan kita masuk ke hadis yang kedua, hadis Hudzaifah. Hadis yang cukup panjang dan kita akan bagi menjadi dua pertemuan biiznillah taala. Pertemuan ini di penggalan pertama, lalu berikutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita langsung saja bersama Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh jamaah, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah, menyampaikan hadis yang cukup panjang ini. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Hudzaifah ini sudah kita bicarakan, sudah kita perkenalkan di hadapan jamaah sekalian. Di hadis yang kurang lebih di beliau menyampaikan qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kami dua hadis. Qad ra'aitu ahadahuma wa ana antadhirul akhar. Saya telah melihat salah satu dari kedua hadis tersebut. Maksudnya hadis tentang amanat ya. Wa ana antadhirul akhar. Dan aku sedang menunggu yang satunya lagi. Jadi maksud dua hadis ini dua hadis tentang amanat. Karena kita tahu Hudzaifah meriwayatkan lebih dari dua hadis. Haddatsana anna al-amanata nazalat fi jadhri qulubir rijal. Thumma nazala al-Qur'anu fa'alimu min al-Qur'an wa 'alimu min as-sunnah. Hadirin Allah muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa amanat itu itu turun ke dalam lubuk hati manusia. Turun ke dalam lubuk hati manusia. Jadhr itu asal. Jadhr itu artinya asal. Jadi kalau jadhr qulub ar-rijal, ya kita bisa artikan turun ke lubuk hati manusia. Jadi para amanat itu turun ke lubuk hati manusia. Thumma nazal al-Quran. Lalu Al-Quran itu turun. Fa'alimu min al-Quran. Lalu mereka mengetahui dari Al-Quran. Jadi mengetahui amanah dari Al-Quran. Wa'alimu min as-sunnah. Dan mereka mengetahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, amanat itu turun ke dalam lubuk hati manusia. Lalu Al-Qur'an itu turun. Maka mereka mengetahui dari Al-Qur'an dan sunnah itu turun. Atau sunnah itu disampaikan, mereka juga mengetahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, sebagian ulama menjelaskan bahwa apa sih maksudnya amanat itu turun ke dalam lubuk hati manusia, lalu Al-Quranul Karim itu turun, lalu manusia itu mengetahui amanat dari Al-Quran dan mengetahui amanat dari sunnah. Artinya wallahu ta'ala bisawab, bahwa Allah tuh menurunkan amanat sebagai sebuah fitrah ke dalam hati kita. Gitu. Jadi fitrah manusia itu memang mengemban amanat dan orang yang amanat. Gitu. Itu fitrah. Tapi baru sebatas itu. Jadi fitrahnya itu adalah amanah. ada kaitannya dijelaskan sebagian para ulama dengan surat Al-Ahzab 72 yang kita sudah bahas dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Inna aratnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Ayat yang kedua dari bab ini. Jadi ayat yang kedua dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abayna an yahmilnaha. Mereka enggan untuk memikul amanat itu. Wa ashfaqna minha. Dan mereka khawatir berkhianat. Wa hamalah hal insan. Dan hal itu dipikul oleh manusia, Nabi Adam alaihi salam. Innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan, memang garis kehidupan manusia itu memikul amanat gitu. Karena amanat itu fitrahnya manusia. Gak bisa kita lari dari amanat. Gak bisa kita lari dari amanat. Jadi amanat diturunkan ke dalam hati manusia. Dan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Jadi di lubuk hati yang paling dalam menjadi fitrah seorang anak manusia. Allah yang memberikan fitrah tersebut. Jadi ini pondasi-pondasi fitrah kata para ulama. Dan di antara pondasi fitrah di dalam hati kita itu adalah amanat. Makanya kan dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah. Di antara makna fitrah itu siap menerima kebenaran. Dan di antara kebenaran itu adalah amanat. Itu hadirin. Lalu setelah manusia punya fitrah ini, turunlah Al-Quran. Turunlah Al-Quran. Nah, hadirin Allah muliakan. Ketika Al-Quran itu turun, maka manusia mengenal amanat itu dari Al-Quran dan dari sunnah. Jadi kata sebagian para ulama, klop deh tuh. Al-Quran dan sunnah mengajarkan amanat, fitrah kita memang diberikan sifat amanat. Jadi kayak botol ketemu tutup kalau bahasa orang sekarang. Cocok. Jadi cocok. Jadi sebagian orang mengatakan seperti nurul ain ma'adhu'i syams. Seperti cahaya di mata seseorang manusia ketemu sama sinar matahari. Akhirnya manusia itu bisa melihat. Manusia itu bisa melihat. Jadi mata ketemu sinar, cocok gitu loh. Maka manusia itu belajar dari itu. Belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, Nah, ini konsep ini harus clear dulu di kita. Bahwa Allah amanah itu turun ke dalam hati kita. Artinya salah satu fitrah kita itu adalah amanat. Lalu hadirin Allah muliakan, Al-Quran turun, orang-orang belajar amanat dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW, dan akhirnya amanat itu kuat. Itu hadir. Al-Quran itu amanat itu jadi kuat. Makanya ini kuncian, salah satu kunci jadi orang yang amanah tuh ini. Jaga, jadi orang yang amanah berarti hadirin jaga hati kita dan terus bersama Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu ini penting. Maka kita akan jadi orang yang amanah. Jadi jaga hati kita dan terus bersama Al-Quran dan Sunnah. Ini kuncian. Makanya Ibn Hubairah menyampaikan rahimahullah, wa madaru hadzal hadis huwa tanbihu 'ala al-amanati allati tathbutu wa tanfa' fid dunya wal akhirah allati kanat lillahi wa min ajlillah hiya allati kanat lillah wa min ajlillah. Amanat yang akan thabat, akan konsisten, kokoh dan bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu amanat yang lillah, karena Allah. Wa min ajlillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk Allah dan karena Allah. Itu yang kuat. Dan itu kan hati hadirin. Sebagian ulama lagi menjelaskan tadi, ini ibarat cahaya di mata dan sinar matahari. Ketika manusia berada di waktu malam, setajam-tajamnya matanya tetap aja susah ngelihat. Padahal matanya nggak minus, bagus gitu loh. Tapi ketika dia berada di waktu malam, apalagi hujan deras, itu dibantu senter atau lampu pun sulit. Kenapa? Nggak ada mataharinya. Nah, begitu juga dengan orang yang hanya mengandalkan fitrahnya, tapi nggak dekat sama Al-Quran dan Sunnah. Maka itu rentan tergelincir, rentan jatuh, dan rentan kecelakaan. Kecelakaan khianat gitu loh. Nggak amanah. Padahal fitrahnya oke nih. Kayak tadi, matanya bagus. Tapi nggak ada sinar mataharinya. Al-Quran dan Sunnah itu sinar matahari tadi kan. Sangat rentan dan nanti tinggal nunggu waktu kecelakaannya aja. Karena susah dilihat. Belum lagi kan jalanan, jalannya banyak banyak lubangnya. Ada jurang. Ya kehidupan kan gitu hadirin. Kehidupan kan banyak lubangnya. Nah, menghadapi atau melewati jalan yang banyak lubang dan lubangnya besar-besar, terus ada jurang pula di tengah-tengah perjalanan, hanya mengandalkan penglihatan mata di tengah malam hujan lagi, itu sangat rentan kita jatuh ke dalam lubang-lubang tersebut. Jadi kalau ingin jadi orang yang amanah, harus belajar. Gak cukup hanya mengatakan dia sih dari dulu anaknya baik gitu loh. Oh kalau ini anak dari kecil baik, ya minta ampun. Ya tapi itu sih belum mau belajar agama. Jadi hanya mengenalkan itu, orang itu akan jatuh dalam kecelakaan yang bernama khianat dalam kehidupannya. Karena kuncinya itu kata Nabi, "Tsumma nazal Qur'an fa'alimu minal Qur'an wa sunnah." Karena di Al-Qur'an dan Sunnah itu dijelaskan secara detail. Dijelaskan tentang apa aja si amanah tersebut. Dijelaskan bagaimana berinteraksi dengan Allah dan itu amanat. Kan itu tadi. Sholat itu amanat, puasa amanat, zikir amanat. Itu tadi kita nih kalau gak belajar Al-Quran dan Sunnah kan gak ngerti. Buat sholat itu ternyata amanat. Kita gak ngerti bahwa puasa itu amanat. Kita gak ngerti bahwa amanat itu mencakup seluruh kewajiban kita. Kita pikir amanat itu hanya misalnya orang nitipin duit kita jaga. Kita berpikir bahwa amanat itu sebatas jabatan dan kekuasaan di dunia bisnis atau politik misalnya. Banyak orang lupa bahwa rumah tangga itu amanat. Istri itu amanat. Anak-anak amanat. Suami bagi istri amanat juga. Kita kalau gak dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, kita gak tahu orang tua itu amanat. Ya ketika manusia itu gak ngerti, apalagi manusia tampilnya jahula, bodohnya luar biasa, ya jatuhlah dalam kesalahan. Nanti baru dia, oh ternyata itu amanat ya. Ya itu amanat mas. Aku baru tahu, makanya dekat sama Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi SAW. Pelajari Al-Quran dan sunnah. Gak cukup hanya mengandalkan fitrah kebaikan gitu loh. Emang nih anak hatinya dari dulu baik, bagus, seneng kita dengar kayak gitu. Tapi gak bisa hanya ngandelin itu tanpa belajar agama, tanpa dekat dengan Quran, tanpa dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak cukup. Karena banyak hal yang kita gak ngerti, tapi pondasinya udah oke gitu loh. Ada fitrah, tapi kita gak tahu banyak. Kita pikir itu tadi amanat tuh kan, tapi kan yang diamanahin dia mas, ucapan juga amanat loh, ucapan tuh amanat. Semua kewajiban kita, dan kita diwajibkan berkata baik, itu kan amanat. Istrinya bilang, beb kamu tuh gak pernah ada waktu sama aku, sama anak-anak sekarang. Lalu suaminya bilang, kamu harus ngerti dong, jabatanku kan di kantor sekarang amanat, aku kan harus menunaikan amanat. Iya betul, tapi orang rumah juga amanat gitu loh. Bukan hanya di kantor doang amanat, orang rumah juga amanat. Mas tadi itu sholat asar apa enggak? Sholat. Mohon maaf. Jam berapa tadi sholat asar? Jam 6.15. Itu mau udah masuk waktu maghrib. Ya habis aku kan meeting. Ini amanat nih. Amanat ribuan orang. Setuju mas. Meeting yang berkaitan dengan proyek yang berhubungan dengan 1.000 orang itu amanat. Namun sholat asar juga amanat. Nah kita ngerti dari mana kayak begini-begini? Ya ngerti dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bukan hanya interaksi dengan manusia saja amanat, tapi bangun hubungan dengan Allah juga amanat. Jadi ini ibarat ya tadi, punya mata yang bagus, gak ada sinar mataharinya, bahaya. Gak ada cahaya dari atas, bahaya. Gak ada lampunya, bahaya. Ini tinggal nunggu waktu jatuh aja. Makanya itu tadi, harus dekat sama Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran itu keberkahan, nanti Allah berkahi deh. Allah bantu kita ketika kita belajar dekat sama Al-Quran, dekat dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti Allah kasih keberkahan yang sehingga kita bisa menyelesaikan amanat-amanat tersebut. Jadi keliru orang yang berkata, tuh anak hatinya udah baik, udah gak usah belajar lagi. Loh, salah. Gak bisa hanya ngandalin hal tersebut. Sebagaimana hadirin, sebaliknya, ini sebaliknya. Wa idza kana al-insan fi rabi'atin nahar walakin basaruhu dha'if fa inna dhalika yu'athir fi ru'yatihi. Sebaliknya pun juga demikian. Sebaliknya, dekat apa belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Nabi SAW, ngerti hukum, ngerti amanat dari A sampai Z, tapi gak menata hati, tapi gak ngejagain hatinya, tapi gak suka muhasabah, tapi gak suka bersihin hatinya, tapi lalai dalam senantiasa mencek hatinya, tapi kurang dalam memperhatikan hati. Ini ibarat kata para ulama, seseorang berada di tengah siang hari bolong gitu bahasa kita, mataharinya terik, tapi matanya lemah hadirin. Kualitas matanya tuh gak bagus. Ini juga rentan jatuh ke lubang atau ke jurang. Bener sih jalannya jam 11 siang, mataharinya cerah di atas, tapi matanya bermasalah. Matanya bermasalah. Matanya lemah, kenapa gak dijaga tuh mata? Sebenarnya ini orang, misalnya ini orang, waktu lahir matanya bagus, tapi gak dijaga. Gak dijaga. Akhirnya lemah, lemah, lemah, lemah. Sama. Awalnya fitrahnya baik, hatinya baik. Tapi gak dijaga nih hati. Akhirnya hatinya kotor, ngelemah. Nah begitu hatinya lemah, walaupun hafal ayat, walaupun hafal hadis, walaupun udah tahu, udah ngerti, tapi gak bisa juga jalanin amanat. Itu yang kita bilang bahwa mayoritas orang Islam di Jakarta yang gak sholat subuh pagi ini, kalau ditanya, mas tahu gak sholat subuh itu wajib? Tahu. Tapi karena hatinya lagi lemah, gak ngerjain dia, gak amanat akhirnya. Makanya pentingnya itu menata hati. Makanya tadi kata Ibnu Hubairah, masih ingat, amanat yang kokoh dan bermanfaat itu yang untuk Allah dan karena Allah. Dan untuk Allah dan karena Allah itu tempatnya di mana? Hati. Dari hati itu harus dijaga hadirin. Hati itu harus dijaga. Karena ini dua hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya kata para ulama, sebelum belajar itu hendaknya kita bersihkan dulu tempat ilmunya. Tathir wi'a al-ilmi, kata para ulama. Hendaknya bersihkan tuh tempatnya ilmu. Ilmu itu tempatnya di hati. Ilmu adalah dari Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah Nabi SAW, itu tempatnya di hati. Kalau hatinya kotor, gak bermanfaat juga. Tempat tuh penting. Tempat tuh penting. Kita mau punya hal sebagus apapun, sebaik apapun, kalau tempatnya gak bagus tuh bahaya. air zam-zam itu air paling berkah, paling bagus, pH-nya juga oke, paling tinggi. Tapi kalau dituangkan ke wadah yang kotor, dituang ke gelas misalnya yang isinya ada kotoran cicaknya, ada kotoran, pokoknya kotoran semua deh, itu bisa bisa membawa yang minum ke UGD, jemaah. Oh, salah air zam-zamnya, ini nggak benar nih air zam-zam. Oh, bukan salah air zam-zam, itu salah tempatnya, salah wadahnya, salah wadahnya. Makanya dalam hal disebutkan hati dan disebutkan Al-Quran dan Sunnah, ini pesan besar bagi kita. Kalau mau jadi orang yang amanah dan benar-benar nyata gitu, bukan hanya teori dan lain sebagainya, kita harus pegang ini. Jaga hati kita sebagai wadah, sebagai tempat, lalu dekat sama Al-Quran dan Sunnah. Jika dua ini baik, maka amanat itu akan kokoh dan akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Bagi kita dan orang lain. Dan kalau ada khilaf, akan segera terdetek, akan segera diperbaiki dengan istighfar dan taubat, dan diislah langsung cepat, nggak berlarut-larut. Karena nggak ada juga kita yang sempurna, hadirin. Pasti kita khilaf, pasti kita tersungkur, pasti kita terpleset, tapi nggak akan jatuh ke jurang dan nggak bisa naik lagi, enggak. Kalau kita komit dengan konsep jaga hati, lalu jaga ilmu kita, jaga Al-Quran dan Sunnah, maka kalaupun tergelincir, ingat istighfar, taubat. Kalau dikasih masukan, akan dengar. Itu, hadirin. Nah, ini kuncian. Dan ini menu kita pada pagi hari ini. Ingat, amanat itu turunnya ke hati. Ke hati. Bukan ke kepala, ke hati. Makanya gak heran kenapa banyak orang yang kata orang kepalanya encer-encer gitu loh, tapi gak amanah. Karena amanah itu letak jatuhnya ke hati gitu. Ini orang pinter banget sih Pak Ustadz, tapi gak amanah. Gak heran, karena hatinya kotor, walaupun otaknya jenius gitu. Jadi dari sini kita tuh, jadi konsep ini udah jelas, amanah tuh turunnya ke hati, jemaah. Jadi jangan shock kalau di kehidupan ngelihat ada orang tuh pinter banget, otaknya tuh masya Allah, tapi nggak amanah. Terus kan seringkali kita apa dia nggak tahu ya? Dia tahu, tapi hatinya kotor itu tadi. Dia tahu itu nggak boleh. Itu tadi, dia tahu itu gak boleh. Dia tahu itu misalnya itu uang orang, dia tahu itu. Tapi amanah itu di hati, bukan di pinter atau enggak seseorang. Makanya ini yang perlu kita camkan. Dan hati itu pasangannya Al-Quran dan Sunnah. Pegang dua ini, insya Allah kita akan jadi orang yang amanat. Insya Allah kita jadi orang yang amanat. Insya Allah Allah akan tolong kita, sehingga kita jadi orang yang amanat. Itu. Buat simpel itu tadi. Jadi jangan bingung gitu loh, hadirin. Dan ketika kita merasa kok pekan ini kita nih kurang amanat, langsung cek dua ini. Itu pelan, ini pentingnya ilmu. Makanya Riyadhus Shalihin ini ilmu kehidupan, ilmu sehari-hari. Hari ini tuh kok aku tugas kantor berantakan ya. Udah cek dua ini. Gimana hati saya? Dan gimana kebersamaan saya dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Tahun pekan ini tuh aku tuh ngajinya bagus, berarti hati. Gitu aja udah. Coba evaluasi. Kenapa ya pekan ini gak ada waktu sama anak-anak? Cek hati kita, atau cek ilmu kita. kebersamaan kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu hal penting, hadirin. Jadi gak heran orang yang apa, yang hanya mengandalkan kepintaran, kecerdasan, atau pengalaman, tapi gak dekat sama Al-Quran dan Sunnah, gak jaga hatinya, akan tergelincir dalam bab amanat ini. Itu bukan hal yang mengejutkan, karena udah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kita gak belajar aja. Kita pokoknya. Jadi gak usah, gue tuh bingung sama diri gue, gak usah bingung sama diri lo atau diri kita. Udah cek dua hal ini aja. Ada yang bilang lagi, apa yang salah dalam diri aku? Gak usah bingung, ini pegang dua ini udah. Evaluasi hati kita dan dekat sama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi, bismillah, dan kita buka sesi tanya jawab sejenak. Para saya ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi beserta keluarganya, dan juga semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, tim, dan serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah termasuk dalam hadis ini apabila kita berkhianat dari amanat yang telah Allah berikan kepada kita? Bagaimana yang Ustadz pernah jelaskan terkait amanah dari Allah? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya Allah khair. Jawabannya ya, tapi jangan langsung buat kesimpulan utuh, karena kita baru bahas awal hadis ini nih. Atau kita baru bahas hadis yang pertama, belum bahas hadis Hudzaifah yang kedua. Insya Allah besok. Jadi sabar dulu. Tapi intinya masuk semuanya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru, dan orang-orang yang dicintai Imam Nawawi. Amin. Serta seluruh muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Pak Ustaz, seluruh tim, beserta keluarga selalu dalam ridho dan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan seluruh para penanya dan jamaah. Afan izin bertanya Pak Ustaz, manusia diciptakan untuk beribadah dan diciptakan sebagai khalifah di bumi. Namun Allah SWT menciptakan manusia memiliki sifat zalum, jahul, dan suka membantah. Apa hikmahnya ya Pak Ustaz? Sifat-sifat ini Allah masukkan dalam manusia. Jazakallahu khairan, semoga Pak Ustaz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya dan seluruh penanya. Dan kita semua. Hadirin, salah satu hikmahnya dijelaskan para ulama, agar manusia itu, kan kenapa sih manusia diciptakan untuk jadi apa, bertanggung jawab di bumi, lalu banyak amanah segala macam, tapi di waktu yang sama Allah takdirkan manusia punya sifat zalum, jahul, dan suka membantah. Salah satu hikmahnya kata para ulama, agar manusia ini sadar bahwa untuk menjalankan amanah, untuk memimpin, untuk bertanggung jawab, dia gak bisa ngandelin diri dia. Dia harus bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Agar dalam menjalankan segala tanggung jawab dan tugas, syiar kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Bukan ngandelin kepintaran kita, karena kita tuh gak cerdas sebenarnya. Kita nih jahulnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Udah kalau pintar, zalimnya luar biasa. Jadi jangan andelin diri kita. Andalkan pertolongan Allah. Andalkan ilmunya Allah. Andalkan pertolongannya Allah. Andalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andalkan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Jangan andalin diri kita. Apalagi membanggakan diri sendiri. Ini berhasil gara-gara gue nih. Bukan. Apa kata para ulama? Simak baik-baik kaidah ini. Kata para ulama ini kaidah perlu dicatat. Lau lam yakun aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghempaskannya, yang pertama kali membuat dia jatuh, yang pertama kali membuat dia tersungkur adalah effortnya dia sendiri, bukan orang lain, dirinya sendiri. Itu pertama kali buatnya salah. Kalau bahasa kita, yang pertama kali membuat orang itu terjatuh, blundernya sendiri. Gitu. Itu kaidah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, yang pertama kali membuat kita terhempas, blunder kita sendiri. Bukan A, bukan B, bukan C, bukan haters kita, bukan musuh kita, bukan orang yang benci sama kita, diri kita sendiri yang membuat kita jatuh. Jadi gak usah ribet-ribet. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, Imam Nawawi dan keluarga, tim dan seluruh umat muslim di dunia selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin. Rabbal alamin. Begitu juga dengan seluruh penanya dan jamaah. Ustaz izin bertanya, apakah jika kita tidak mengerjakan sesuatu karena merasa sulit untuk mengerjakannya, tidak mengerti cara mengerjakannya sehingga jadi malas mengerjakannya, dan akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi partner kerja kita, apakah artinya kita tidak amanat, Ustaz? Lalu akhirnya partner tersebut cari partner lain dan sudah saling ridho antara saya dan dia. Apakah dengan kondisi tersebut? Bagaimana dengan kondisi tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Jawabannya arahnya ke sana, tidak amanat. Kecuali kalau kita kecuali kalau kita sudah menakar dari awal dan kita sampaikan ke partner kita, lalu beliau tidak mempermasalahkan atau mengerti atau tahu dengan kondisi kita tersebut, lalu begitu kita emban, kita totalitas 1000% atau 100%, lalu ternyata tetap tidak sesuai ekspektasi atau target, maka la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, terus fattaqul mastata'tum, jadi bertakwalah kepada semaksimal mungkin dan Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian, dan sudah ada ridho sama ridho sebelumnya. Tapi kalau di awal kita kasih mimpi-mimpi indah, peres bos, pokoknya gini bro segala macam, ternyata susah. Nah, ini kemakan omongan kita. Terus kita juga gak totalitas dalam berjuang, kena lagi, gak amanah kita. Tapi kalau dari awal kita bilang, ini nih amanat yang besar loh, dan saya gak jamin diri saya bisa, tapi saya akan berusaha 100%. Nah, tinggal Anda mau apa enggak dengan kondisi gini. Saya udah pelajari, ini berat bagi saya. Saya tahu kemampuan saya. Tapi yang bisa saya janjikan adalah insya Allah saya akan total 100%. Bola di tangan Anda. Kata dia, gak masalah. Yang penting kita berusaha aja. Deal, deal. Oke. Maju. Dan ternyata benar, udah 100% tetap aja gak dapat target. Itu gak masalah. Tapi kalau dari awal tenang aja, beres. Pokoknya kita atur. Gue udah biasa megang ini, gue ini pengalaman, lo gak usah takut, ya jadi masalah, khianat kita. Dan segera istighfar dan taubat kepada Allah. Dan kalau akhirnya cari partner lain yang sudah ridho sama ridho, insya Allah gak masalah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka sidqa fil qawli wal amal. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.